Pemirsa sana, sebagian besar muslim di tanah air memang kurang dekat dengan binatang anjing, apalagi memeliharanya. Tapi bukankah Al-Quran sendiri membolehkan kita untuk memanfaatkan jasa anjing? Apakah dengan demikian seorang muslim boleh memelihara anjing? Pada dasarnya tidak ada larangan untuk memelihara anjing, asalkan tahu aturan mainnya. Bahkan kalau kita baca surat Al-Ma'idah ayat 4, ada di situ diisyaratkan bagaimana seorang muslim boleh memiliki anjing, memelihara, bahkan berburu hewan-hewan buruan itu dengan menggunakan anjing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi. Ini adalah ayat di dalam surat Al-Ma'idah ayat 4 yang menyebutkan bagaimana dibolehkan kita seorang muslim berburu hewan-hewan itu dengan menggunakan anjing, dengan syarat anjingnya harus sudah terlatih, sudah diberi berbagai macam kemampuan dan taat kepada kita sebagai pemiliknya. Mimma 'allamakumullah. Maka hasil buruannya itu boleh dimakan bahkan dengan membaca bismillah. Nah, ini menunjukkan bahwa memelihara anjing itu pada dasarnya boleh-boleh saja, Al-Qur'an yang membolehkan. Hanya saja tinggal bagaimana nanti teknik memeliharanya dan bagaimana aturan mainnya, nah ini yang harus juga diketahui oleh seorang muslim. Yang dimaksud dengan tidak boleh memelihara anjing, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, adalah ketika anjing itu dipelihara di dalam rumah. Ada hadis yang menyebutkan bagaimana Jibril sudah dinanti-nanti oleh Rasulullah untuk datang, karena memang yang dinanti-nanti adalah ayat dan hukum-hukum. Ternyata Jibril tidak datang-datang juga. Sampai akhirnya Nabi bertanya, lalu Jibril menjawab, mana'ani al-kalb alladhi kana fi baitik. Kata Jibril, anjing yang ada di dalam rumahmu itu mencegah saya bisa masuk ke dalam rumahmu. Loh, ternyata malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Dan ada statement lagi dari malaikat Jibril, inna la nadkhula baitan fihi kalbun wala surah. Kami ini, malaikat Jibril ini, tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itulah maka kita sebagai muslim, kalaupun kita membutuhkan anjing misalnya untuk menjaga rumah, halaman, dan sebagainya, maka ketentuannya adalah tidak membuat tempat tinggalnya di dalam rumah kita. Tapi dikandangkan di luar, entah itu di teras, di halaman, dan sebagainya, karena rumah yang di dalamnya ada anjing itu disebutkan malaikat Jibril tidak akan mau masuk. Tentu saja tidak semua malaikat, tapi malaikat Rahman, malaikat yang kebaikan itu tidak mau masuk ke dalamnya. Nah, tinggal diatur bagaimana agar hewan ini bermanfaat, kita ambil manfaatnya tanpa harus merusak keadaan dalam rumah kita. Salah satu alasannya memang karena air liur anjing ini adalah air liur yang najisnya mughalladhah. Kalau dia berliur sembarangan dalam rumah kita, atau lagi misalnya dia berkeringat, atau lagi misalnya dia mohon maaf ketika dia buang hajat dan sebagainya, maka najisnya adalah najis yang mughalladhah yang harus dihindari.